Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ustaz, bagaimana menentukan seseorang itu ahlus sunnah atau bukan? Karena orang yang mentahdir kita menganggap kita bukanlah dari ahlus sunnah sehingga tidak perlu ditutupi kesalahannya. Sudah kita sebutkan tadi perkataan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili bahwa engkau memang jika betul-betul seorang ahli sunnah yang berpegang kepada sunnah, tidak bermudarat dan tidak berbahaya untuk kamu kalau ternyata orang-orang menuduh kamu sebagai ahli bid'ah atau orang fasik. Kalau memang kita betul-betul berpegang kepada sunnah dan betul-betul mentaksil, mempokokkan akidah kita di atas sunnah, betul-betul ibadah kita pun juga dan dalam tata cara beragama kita betul-betul taksil kita dasar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka jangan kita dengarkan tuduhan orang yang menuduh. Kalau ternyata mereka menuduh dengan kebatilan, cukuplah Allah yang Maha Tahu. Jadi kita tidak perlu berpikir itu ya. Ya. Untuk menilai seseorang itu ahlus sunnah atau bukan, melihat dari sisi manhaj dan taksilnya. Kata Syekh Saleh Suhaimi, siapa yang mentaksil agamanya di atas sunnah, di mana ia betul-betul tujuannya mengikuti sunnah, kemudian ia jatuh kepada kesalahan, itu tidak mengeluarkan ia dari sunnah. Kalau ia memang tujuannya untuk mengikuti sunnah. Tapi siapa yang mentaksil mendasarkan dirinya di atas bid'ah, tata cara pendalilannya adalah cara pendalilan yang tidak sesuai sunnah, maka kesesuaian dia dengan sunnah dalam beberapa perkara tidak memasukkan dia ke dalam sunnah. Ini pahami ya akhal Islam azani Allah wa iyakum. Maka dari itu ya, coba kita tanya kepada diri kita sendirilah, selama ini kita mengikuti sunnah apa tidak? Berusaha tidak untuk mencari kebenaran, berusaha tidak untuk mentaksil mendasarkan diri kita di atas Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kalau kita alhamdulillah melakukan itu, kemudian ada orang menuduh kita bukan ahlus sunnah, tak perlu didengar. Karena orang yang tidak suka kepada sunnah akan tak akan pernah ridho kepada antum. Kalau setiap anjing menggonggong kemudian kita gonggong juga, percumalah. Saya ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Iya, ketika beliau dituduh oleh orang-orang bodoh, beliau berkata apa? Lihatlah singa itu. Dia diam tapi membuat orang ketakutan. Tapi lihat anjing itu menggonggong tapi dilemparin orang. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya sepertinya lahir dari seorang orang tua. Salah seorang orang tua yang punya anak. Ustadz mohon nasihat dan doanya untuk saudara saya yang masih tidak bisa mengontrol amarah dan mengucapkan kata-kata kasar dan berkata pedas kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya. Berarti dari saudara ya, bukan dari orang tua. Afwan. Seakan-akan dia yang paling benar, orang tuanya salah. Kami tahu dia lebih dulu ngaji dari kami. Semoga nasihat Ustadz bisa membantu dan mengingatkan dia untuk sementara mengontrol amarahnya. Semoga dia mendengar dan semoga Allah meridhoinya. Kepada Anda yang dituju dengan pertanyaan ini, taubatlah. Tinggalkan kata-kata kasar Anda. Kalau Anda memang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, ketahuilah Nabi Anda tidak pernah berkata-kata kasar. Tidak pernah berkata-kata kotor. Tidak pernah lisannya itu pedas. Dan tidak pernah lisannya itu tajam sehingga melukai perasaan orang. Orang muslim yang benar-benar muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar-benar Islam, selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. lisannya tidak melukai perasaan orang. Dan tangannya tidak pernah menzolimi orang. Dengan cara memukul, dengan cara mengambil, dengan cara menulis, yang membuat orang lain teraniaya, tak pernah. Ini orang muslim. Maka kalau antum merasa lebih dulu ngaji dengan cara akhlak yang masih kasar, berarti antum semakin menunjukkan antum tidak mengamalkan isi kajian. Karena saya yakin dan percaya, sebanyak ini ustadz salaf, gak ada seorang pun yang menyuruh antum kasar. Tak satu pun. Dan selalu menyuruh untuk selalu berlemah lembut. Berkata lemah lembut, berakhlak lemah lembut. Apalagi kepada orang tua. Maka tunjukkan bahwa antum itu ahlu sunnah dengan akhlak ahlu sunnah. Jangan kata orang sekarang, masya Allah, pecinya peci haji, lidahnya orang Yahudi. Jangan sampai orang-orang berkata jilbabnya panjang, namun lidahnya lebih panjang dari jilbabnya. Jangan sampai begitu. Wallahualam. Ustaz, ketika kita menghajar seseorang, bukankah ada hadis yang melarang kita tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari? Para ulama ketika menjelaskan hadis tersebut, la yajur muslimun akhahul muslim fauqa thalath. Tidak boleh seorang muslim menghajar saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Itu masalah yang sifatnya duniawiyah. Adapun masalah yang sifatnya diniyah, yang dia memang dihajar karena kesesatannya, karena bahaya pemikirannya, itu diperbolehkan lebih dari 3 hari. Tapi ingat, itu kembali lagi kepada apa? Kaidah-kaidah dalam masalah menghajar. Apakah akan memberikan maslahat atau tidak? Apakah akan semakin dia jauh daripada kebenaran atau tidak? Ataukah hajar itu akan bermanfaat untuk dia sehingga dia mau kembali kepada kebenaran atau tidak? Bukankah Ka'ab bin Malik dihajar oleh Rasulullah 50 hari lamanya? Lebih dari 3 hari. 50 hari. Gara-gara beliau tidak ikut peperangan dengan tanpa uzur. 50 hari, bayangkan. Maka dari itu Rasulullah yang mengatakan, ya tidak boleh menghajar lebih dari 3 hari. Rasulullah juga yang melakukan menghajar Ka'ab bin Malik lebih dari 3 hari. Bahkan 50 hari lamanya. Ya. Nah, disitulah kita harus melihat dan meneletakkan dalil itu pada porsinya masing-masing. Allahu a'lam. Apakah dalam mentahdir orang lain kepada masyarakat bukan termasuk menceritakan kejelekan orang lain itu? Ketika ada orang yang menebarkan kesalahan kepada kaum muslimin, baik itu kesalahan dalam berakidah, kesalahan dalam beramal ibadah, maka kita sebutkan kesalahan itu kepada kaum muslimin. Dan bila perlu kita sebutkan nama orang yang menyebarkan kesalahan itu. Memang di sini ada dua hal. Ada dua maslahat bertabrakan. Maslahat orang itu agar namanya tidak disebut. Dan kesalahannya tidak dibeberkan. Dan maslahat agama yang harus dipelihara dari kesalahan. Dan maslahat kaum muslimin yang ingin kita jaga dari kesalahan yang sudah dia beberkan kepada kaum muslimin. Melihat dua maslahat ini, maka agama Islam melihat maslahat terjaganya agama agar tidak dikotori, maslahat terjaganya kaum muslimin agar tidak dimasukkan kepada mereka pemahaman-pemahaman yang salah, lebih kuat daripada maslahat pribadi orang itu. Maka dibolehkan menyebut namanya, dibolehkan menyebut kesalahannya, dengan syarat kesalahannya itu dia tebar di tengah kaum muslimin, bukan dia sembunyikan untuk dirinya sendiri. Kalau dia sembunyikan untuk dirinya sendiri, dia amalkan sendiri, dia tidak dakwahkan, maka tidak boleh menyebutnya kepada kaum muslimin. Kesalahan yang tersembunyi tidak boleh diangkat ke permukaan. Namun kesalahan sudah jelas ke permukaan. Dia menebarkan kesalahannya, mengajak kepada kesalahan-kesalahannya. Maka boleh kita sebutkan kesalahan-kesalahan itu, bahkan boleh kita sebut namanya agar kaum muslimin terhindar daripada kesalahan mereka dan agar agama Allah terpelihara daripada pola-pola dia yang salah. Jadi di sini ada dua maslahat. maslahat agama atau maslahat pribadi. Maslahat agama lebih penting dijaga dibanding maslahat pribadi. Oleh karena itu diizinkan, walaupun itu adalah menyebut kesalahan dan kejelekannya. Jadi ini adalah mendahulukan maslahat agama dibanding maslahat pribadi. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukum pertemanan dengan wanita di Facebook? Karena banyak sekali ikhwan kita yang suka bercanda dengan akhwat di situ. Hati-hati mas, waspada. Karena masalah wanita itu kata Rasulullah fitnah yang paling berat buat laki-laki. Siapa di antara antum yang tidak suka wanita? Mungkin antum impoten kali. Ingat Rasulullah sabda, ma taraktu ba'i fitnatan hiya ashaddu ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berat buat laki-laki dari wanita. Mungkin antum pertama niatnya pengen dakwah. Saya ingat perkataan seorang ulama terdahulu, terkadang syaitan ketika ingin menjerumuskan seseorang kepada keburukan, dibuka dulu pintu kebaikan. Dibuka pintu niat pengen dakwah, saya mau dakwahi, ya. Pertama-tama kirimin. Lama-lama pengen kenalan tuh, Pak. Nanti namanya siapa sih? Tinggalnya di mana? Lama-lama ngobrol. Lama-lama janjian, kopdar katanya. Lama-lama ya sudah, seperti itu dan itu terjadi, Pak. Saya diceritakan oleh salah seorang teman Ustaz, ada seorang ikhwat jilbaber Ustaz, jilbabnya ngeleber-ngeleber. Setelah dia main Facebook kok lama-lama jilbabnya jadi naik. Setelah itu tidak pakai jilbab sekarang. Rupanya dia ketemu sama teman-temannya dulu waktu SMA. Ketemu juga sama bekas pacarnya dulu. Akhirnya cinta kembali bersemi. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia benci kepada suaminya, cerai sama suaminya. Dan itu bukan terjadi sekali dua kali, Pak. Akibat Facebook gitu, Pak. Ini bahaya. Hati-hati. Facebook ataupun yang sejenisnya itu bagaikan senjata yang bermata dua, tajam dia. Terkadang kita serba salah. Kita sering disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya di situ. Makanya saya memuji Ustaz Maududi, HP-nya dari dulu begitu-begitu terus. Ya, lumayan buat ngusir anjing. Ya. Tapi beliau menjawab, saya tidak mau disibukkan dengan itu, Masya Allah. Ya. Memang keadaannya seperti itu yang kita lihat. Maka dari itu antum yang main Facebook. Ya, antum yang main Facebook ataupun yang lainnya. Antum harus bertakwa kepada Allah dan betul-betul di situ antum ya harus menjaga di tapal batas sekuat mungkin. Ya. Karena permainan setan di situ kuat sekali, Pak. Terkadang orang, Pak, waktunya habis buat nge-BB. Habis buat nge-Facebook. Sampai ada seorang ya, apa namanya, istri mengadu, Ustaz, suami saya kalau main Facebook sampai jam 3 malam, Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Ya. Habis waktu untuk hal tidak ada manfaatnya. Ketika ditanya kenapa? Ya untuk dakwah. Kenapa kamu tidak sibukkan untuk menuntut ilmu dulu? Terkadang Masya Allah seperti itu keadaannya, Pak. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah. Ya jangan sampai kita kemudian diseret oleh syaitan kepada keburukan. Ingatlah bahwa agama kita itu yang harus kita ya pegang. Keimanan kita jangan sampai hilang oleh Facebook ataupun yang lainnya. Dan kemudian kita terjerembab dalam langkah-langkah setan yang sangat halus sekali. Allahu'alam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Istri ana tidak mau pergi ke majelis taklim dan tidak mau belajar. Mohon nasihatnya, Ustaz. Istri ana sekarang lagi nonton daurah ini. Ini buktinya mau nih. Antum gimana? Jangan terlalu begitulah sama istri itu. Ini buktinya mau belajar ini. Sekarang nonton daurah ini kan? Mau itu berarti. Coba introspeksi diri, cara ngajaknya bagaimana. Tolong introspeksi diri, cara mengkritik istri kita bagaimana. Apakah ketika kita ngajak sudah dengan akhlak karimah? Contohnya begini, istriku yang tercinta, yuk ngaji yuk. kalau mau pergi kamu sekarang saya kasih 2 juta. Nah, kan? Apa enggak mau istrinya pergi ngaji? 2 juta Mas, lumayan. Kadang-kadang wanita itu, kadang-kadang ya maaf perempuan, masih kayak kanak-kanak. Gunakan, manfaatkan sifat kekanak-kanakannya itu untuk kebaikan. Jangan kemudian, kamu sudahlah tamat SD, gak mau ngaji pula. Jangan begitu. Perempuan itu perasaannya halus. Kata Nabi SAW kepada Anjasyah, ketika Anjasyah, yahdu, hida'an, sehingga unta berjalan agak cepat gara-gara hida'nya Abu Anjasyah. Hida'nya Anjasyah. Kata Nabi SAW kepada Anjasyah, mahlan ya Anjasyah, lutfan bil qawarir. Pelan-pelan wahai Anjasyah, berlemah lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Subhanallah. Ada perempuan di atas unta itu, gelas kaca yang gampang pecah wahai Anjasyah. Berlemah lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Pernah dengar gelas-gelas kaca, Pak? Iya. Pernah kayaknya gelas-gelas kaca. Itu perempuan, gampang pecah. Maka jangan dipecahkan. Dielus-elus. Membersihkan saja lemah lembut, Pak. Jangan keras-keras membersihkannya, pecah dia nanti. Maka hati-hatilah dalam mengajak. Dan jangan selalu pandai menyalahkan istri tanpa introspeksi diri bagaimana cara mengajak. Demi Allah, kalau dia melihat akhlak yang luar biasa pada suaminya, dia melihat kedermawanan yang luar biasa kepada suaminya, dia melihat kesabaran yang luar biasa kepada suaminya, istri mana yang tidak bangga punya suami seperti ini? Cuman permasalahannya antum tidak pantas dibanggakan. Ini yang problem. Sehingga istri mau ikut apa sih suami kayak begini? Ngajak orang salaf, malam hari, Facebookan sama cewek. Istri malas. Gitu. Jadi tolong kita benahi diri. Sehingga kita benar-benar menampilkan sunnah yang sebenarnya. Sehingga istri kita tertarik. Mas, semenjak antum ngaji ini mas. Semenjak jenggot antum panjang, celana antum naik. Antum lebih penyayang. Lebih dermawan. Lebih sering nyium saya. Kayaknya Ustaz antum benar Ustaz. Gitu caranya. Biarkan dia berasumsi bahwa ini benar yang diajarkan Ustadz, ini benar ini. Ayo mas, di mana tempat ngajinya? Semua ikut ah. Gitu. Gitu caranya. Silahkan laksanakan. Insya Allah berhasil. Bagaimana dengan orang yang membangun rumah yang besar untuk tempat tinggal istri dan anak-anaknya? Berdasarkan hadis, seseorang menghancurkan kubah di rumahnya tersebut dihajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disyarah oleh para ulama itu adalah bangunan-bangunan bagian dari rumah yang hanya untuk berbangga-bangga saja dan tidak ada manfaatnya. Hanya memperlihatkan ya supaya kelihatan mewah, supaya kelihatan, dan tidak ada manfaatnya. Karena sahabat ini membangun kubah itu di depan rumahnya supaya kelihatan bagus dan mentereng. Itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, rumah itu untuk 3 orang. Yang pertama untuk pemilik rumah, kamar istri, anak, suami istri dan anak-anaknya. Yang kedua untuk kamar tamunya, yang ketiga untuk dapurnya. Selebih dari itu kata Rasul untuk setan. Nah kalau ternyata dia butuh, dia bikin rumah besar karena ada kebutuhan. Dia punya buku banyak sekali sehingga akhirnya dia harus punya perpustakaan khusus misalnya. Di mana ya tempat-tempat rumahnya tersebut memang terpakai dan ada manfaatnya dan bukan tujuannya untuk berwah-wahan, tidak masuk dalam hadis tersebut ya. Iya. Allahu a'lam. Ustadz, saat kita menggunakan peci haji atau peci bulat, terbesit dalam hati rasa ujub sebagai ahlu sunnah. Untuk mengurangi hal ini, saya pakai peci hitam. Apakah tindakan saya salah? Saat saya pakai peci hitam, beberapa ikhwan tidak menegur. Sementara saat saya pakai peci haji atau peci bulat, ikhwan banyak yang menyapa dan mengucapkan salam. Mohon nasihatnya Ustadz. perasaan antum aja kali. Tapi kalau memang benar apa yang antum katakan, pertama nasihat untuk antum pribadi, peci ini sama peci hitam gak ada bedanya. Dia sama-sama peci. Kenapa ustadz pakai peci ini? Simple. Jawabannya apa? Simple. Daripada pakai peci haji dari Bukit Tinggi itu agak berat. Itu aja, gak ada yang lebih. Dan ketika kita telah memakai yang simple ini, lebih nyaman di kepala dibanding peci hitam itu. Dan wallahu alam, dari sisi pahala ana tidak melihat adanya beda antara orang yang menutup kepalanya dengan peci ini dan yang menutup kepalanya dengan peci hitam atau yang dikenal dengan peci nasional itu. Sama saja. Enggak tahu ana ada dalil, enggak tahu kalau Ustaz Abu Yahya ada dalil yang membedakan ini lebih afdal, ana enggak tahu. Mohon beliau nanti ngomong. Kalau memang ada dalil, kalau beliau tidak ngomong berarti enggak ada dalil. Jadi soal antum pakai peci ini lalu merasa ujub, yang salah antum yang ngapain ujub? Gak ada hubungannya ujub itu dengan peci putih atau peci hitam. Ujub itu hubungannya di diri pribadi kita masing-masing. Antum gak pakai peci aja bisa ujub kok. Iya kan? Pakai peci bisa ujub. Peci hitam juga bisa ujub. Peci putih juga bisa ujub. Dua-duanya bisa ujub. Antum diam aja bisa ujub. Orang diam aja bisa ujub, Pak. Bagaimana kalau orang yang diam ini ngomong di podium? Kayak apa ujubnya itu? Jadi hati-hati dengan perangkap setan. Ujub itu dari hati, bukan dari zahir penampakan. Kemudian yang kedua, kalau memang ada ikhwan-ikhwan yang ada orang pakai peci putih, kemudian baru ditegur, orang pakai peci hitam tidak tegur, dari tadi materi kita selalu nasihati mereka. Jadi tidak perlu kita nasihat. Dari tadi nasihat itu terus. Silakan Ustaz. Di masjid kami imamnya hafalannya 20 juz, kalau ceramah dalilnya mumpuni. Tapi selalu fokus menghujat Wahabi. Sering sekali membela Syiah Rafidhah dan mengidolakan Khomeini. Beliau itu Ustaz Sunnah, tapi mengatakan Utsman nepotisme. Masa seperti itu Sunnah, Pak? Sunnah tidak mungkin mencaci maki para sahabat. Sunnah tidak mungkin membela Syiah Rafidhah. Orang yang betul-betul Ahlus Sunnah pasti mencintai para sahabat. Karena Rasulullah tegas melarang la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki siapa? Para sahabatku, fa walladzi nafsi biyadihi, kala demi zat yang diriku berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa yamithla Uhudin dzahaban, kalaulah salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Tidak akan sampai kepada infak mereka satu mud atau setengah mudnya mereka. Mungkinkah orang seperti itu disebut sunnah, Pak? Kalau antum memang tidak punya kemampuan untuk membantah dia, ya, lebih baik memang diam. Tapi coba berikan hadiah-hadiah, buku-buku yang bermanfaat buat dia. Mudah-mudahan dia ada masukan. Mungkin selama ini dia bacaannya hal-hal seperti itu yang bisa merusak pemikirannya. Ya. Maka berikan buku-buku yang bermanfaat, ceramah-ceramah kaset yang bermanfaat, supaya dia ada masukan-masukan lain sehingga dia itu mengambil manfaat dari situ, wallahualam. Bolehkah kita membuat jamaah sholat di rumah dan meninggalkan masjid dikarenakan imam masjid dan sebagian besar jamaah lainnya melakukan perkara bid'ah? Dan bolehkah juga kita membuat sholat berjamaah di rumah demi menghindari pelaksanaan sholat Jumat di masjid yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW? Ini benar-benar tidak boleh. Benar-benar apa? Benar-benar tidak boleh. Antum tidak boleh, wahai ikhwan, menjauhi masjid dan membuat masjid sendiri di rumah. Dari zaman Rasul yang tercinta, enggak ada yang namanya masjid itu di rumah. Kalau ada sekarang rumah orang di dalamnya dibuat musola khusus dalam rumah itu namanya musola bid'ah. Enggak ada itu. Dan Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Qiyamu Ramadan mengklaim ini, saya tidak ragu lagi dengan bid'ahnya musola-musola, tempat-tempat sholat yang ada di rumah-rumah. Dan sehingga sebagian orang justru i'tikaf di rumahnya itu. Di musola yang dia buat di dalam rumahnya itu. Sebuah tempat khusus untuk sholat. Sholat itu di masjid. Dan masjid itu adalah tempat yang ditunjuk oleh masyarakat sebagai pelaksanaan sholat 5 waktu sehari dan semalam. Pakai azan dan iqamat. Itulah masjid. Laki-laki harus sholat ke masjid. Kalau ingin mengimami saudara atau keluarga kita dari rumah, di rumah, boleh. Hadir dulu sholat berjamaah. Walaupun mereka melakukan yang salah, kita jangan ikuti. Sholat itu masing-masing. Dia dengan bid'ahnya, kita dengan sunnahnya. Lalu kemudian pulang, baru imami keluarga kita. Untuk kita niatkan sholat, sholat sunnah. Begitu caranya. Dan apalagi kalau harus membuat sholat Jumat di rumah. Gak boleh. Gak boleh, itu wallahualam. Apakah tahdir mentahdir itu akidah ahlus sunnah? Lalu mengapa petinggi-petinggi salaf seperti itu? Wah, ada petinggi-petingginya ini. Gak tahu, jenderal kali ya. Akhi, tahdir atau mentahdir orang yang sesat agar umat ini selamat dari kesesatannya memang termasuk manhaj ahlus sunnah, tapi di sana ada batasan-batasannya. Sudah kita sebutkan tadi sebagian batasan-batasannya, baik oleh saya maupun oleh Ustaz ya Maududi Abdullah. Bahwa di sana kita melihat yang paling maslahat. Kalau ternyata kita tahdir yang tadinya orang tersebut tidak dikenal di masyarakat jadi terkenal gara-gara kita, akhirnya orang jadi penasaran, bahaya. Iya, karena terkadang Pak, tahdirnya kita jadi iklan gratis. Padahal orang tersebut tidak kenal, tapi gara-gara kita jadi terkenal tuh, Pak. Betul Allah. Makanya ya, kalau kita misalnya dijelek-jelekkan oleh orang lain, ya sebet terkadang itu menjadi iklan gratis loh, Pak. Saya masih ingat ya, ada seorang ibu telepon ke saya, "Ustaz, alhamdulillah saya sudah dengerin Radio Roja." "Dari mana, Bu?" "Saya dengar dari Pak Habib." "Loh, kok dari Pak Habib?" "Ya waktu itu saya kan ngaji di situ. Tiap hari tuh Habib nyebutin terus, 'Awas Radio Roja, awas Radio Roja.' Akhirnya saya penasaran dengerin, kok bagus. Akhirnya semenjak itu saya dengerin terus." Artinya apa? Jadi iklan gratis. Jangan sampai kita pun seperti itu, Pak. Terkadang ada orang tidak terkenal di masyarakat, tapi gara-gara kita jadi terkenal, Pak. Akhirnya orang jadi penasaran. Akhirnya apa? Malah dia ngaji ke dia. Malah dia. Nah, ini berarti tahdirnya tidak bermanfaat. Bahkan mudaratnya bisa jadi lebih besar. Sekali lagi, Islam tidak lepas dari dua, mendatangkan maslahat atau menolak mudarat. Ustadz mohon pencerahannya, mengapa sampai saat ini dalam menjalankan sunnah ana belum lagi merasakan kedamaian dan ketentraman? Apa ada yang salah dalam pelaksanaan ibadah ana? Oh, pasti ada yang salah, sehingga antum belum damai-damai, belum tentram-tentram juga. Ada yang salah itu. Yang salah apanya, Ustaz? Ya gak tahu saya, yang penting ada yang salah. Karena sunnah kalau diamalkan sebenar-benar amalan, pasti mendatangkan kedamaian, ketentraman, ketenangan. Pasti ada yang salah itu. Maka nasihat ana kepada antum yang sudah mencoba untuk mengamalkan namun belum juga damai, belum juga tentram hatinya, belum juga damai perasaannya, dan antum sudah berusaha maksimal ini, yang benar dilakukan, yang salah ditinggalkan. Jangan kemudian belum juga damai tapi antum tahu maksiat masih selalu antum lakukan. Itu sudah pasti pertanyaannya enggak pada tempatnya. Antum sudah berusaha benar dan sudah berusaha menjauhi yang tidak benar, namun belum damai-damai juga, belum tentram-tentram juga, pasti ada yang salah, ada yang keliru itu. Obatnya adalah datangi orang yang antum anggap bisa melakukan pencerahan. Adapun tempat ini tidak begitu cukup, waktu kita tidak cukup, karena kasus antum harus diselesaikan poin demi poin. Wallahu a'lam. Terakhir. Satu terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Ada yang bertanya, ada orang Nasrani yang suka mengucapkan salam. Apa yang harus kita lakukan? Terjadi ikhtilaf para ulama. Kalau ada selain muslim mengucapkan salam, assalamualaikum kepada kita, apakah kita cukup jawab wa'alaikum saja? Atau boleh kita jawab wa'alaikumussalam? Mereka yang mengatakan wa'alaikum saja berdasarkan hadis yang tadi disebutkan oleh Al-Ustaz. Ketika ada orang Yahudi mengucapkan assalam alaik kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab wa'alaikum. Iya. Berdasarkan itu. Juga berdasarkan riwayat la tabda'uhum bis salam, jangan kalian mulai mengucapkan salam kepada mereka. Fa in bada'ukum faqulu assalam wa alaikum, kalau mereka ternyata memulai untuk mengucapkan salam, maka jawablah dengan mengatakan wa alaikum. Ya. Yeah. Sementara mereka yang mengatakan waalaikumsalam berdasarkan ayat wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Saya pribadi condong kepada pendapat yang pertama, enggak tahu Ustaz Maududi. Sama aja lah. Baik, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin al-musyahidat, al-mustami'in al-mustami'at, sampai di sini pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini, di siang hari yang berbahagia ini. Dan saya yakin dan percaya seminggu pun Ustaz Abu Yahya di sini antum enggak pernah puas. Karena memang ilmu itu selalu memberikan rasa haus. Demikian juga dengan dunia. 2 miliar pun uang antum tidak akan pernah puas. Karena dunia selalu memberikan rasa haus. Maka hauslah kepada ilmu dan jangan haus kepada harta. Kita akhiri, subhanakallahumma wabihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.